توبة إلى الله وتقربا إليه والابتغاء مرضاة الله بشفاعة رسول الله ونية التعليم والتعلم والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة مثلنا ونواباؤنا وأصلافنا من العلماء الآملين علماء النهديين وسادد العلويين ومثل ما نما من سبقت في هذا المسجد في التعليم والتعلم ونحضر أرواحهم الطاهرة ونهدي إليهم وإلى أرواح والدنا وأستاذنا ومشايخنا وأصحابنا وجماعتنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويؤلي درجاتهم في الجنة وأن الله يدخل نيتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم ويمدنا أهلنا ذريتنا وأصحابنا بمددهم وأن الله يغفر الذنوب ويستر عيوب ويسرح صدور ويكشف كل أمور وأن الله يسرح صدورنا حسن مقاصدنا واقضي حياتنا يشفي مرضانا لما تحب وترضى لهذه النية وكل نيات صالحة جامئة خيرا في الدنيا والآخرة في الدنيا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم آبائي وإخواني وأزواجي وذريتي شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق هو الحبيب الذي ترجى شفاءته لكل هول من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاءته لكل هول من الأهوال مقتحم حبيب ترجى شفاءته لكل هول من الأهوال عمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى

dawuhi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita ingin membanggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita ingin mendapatkan kemurahan-kemurahan yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga nantinya kula kali panjenengan urip ngelampai gesang kehidupan di dunia ini yang penuh dengan tantangan dan rintangan serta ujian, kula kali sampean mendapatkan cahaya, mendapatkan hidayah, mendapatkan bimbingan dan pertolongan saking Allah subhanahu wa ta'ala. Dipun dadosaken tiyang ingkang soleh yang sukses menyelesaikan ujian-ujian ini, pulang mendapatkan gelar radiyatan mardiyah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, sebagaimana Allah memberikan pertolongan dumateng kula kali panjenengan sergep ngaji lan ngrungokno pengajian, muga-muga Gusti Allah maringi kemurahan dumateng kula kali panjenengan, disempurnakno kula kali sampean saged sergep ngelakoni oleh ngaji nganti istiqomah. Allahumma amin. Di selah-selah kula kali panjenengan ngaos yang penuh rahmat dan kemurahan Allah niki, kita nyuwun dumateng Allah kanggene sederek kula kali panjenengan, keluarga kita, mugi-mugi sing loro dipun paringono enggal-enggal pikantuk tombo sehat mali saged kempal wonten masjid. Yang sakniki berhalangan karena kesusahan, karena kesibukan dan lain sebagainya, mugi-mugi Gusti Allah maringi kemurahan, dipun paringono kejembaran, dipun turuti nopo ingkang dipun suwun, dipun paringono sehat wal afiat, dipun paringono rizki sing cukup, sing halal, kae sangu ibadah. Yang punya keluarga sing wayahe rabi durung oleh jodone, muga-muga angsal pendungo sampean enggal-enggal dipun panggihaken lan dipethukno. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nerusaken pengaosan sing kala wingi bahas tentang doa-doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin wakdal malam Selasa dipun bahas kalian Habib Ali bin Hasan Baharun, bahwasannya sinten sing purun marini subuh niku, mari sholat subuh, kok nerus no wiritane, kok nerus no moco Qur'ane sampai piyambe ini kuahu leren mulai berubah meninggalkan tempat sholat karena sudah terbit matahari. Ibadah sing koyok ngono iku mang dihargai oleh Allah koyok wong nglakoni haji ambe umroh sempurna di terima ambek Gusti Allah. Kula kali panjenengan padahal mempunyai kesempatan kita sia-siakan. Umpomo kula kali sampean niati, wis tak niati, aku nirakati uripku iki, keluargaku, anak-anakku, supaya besok ditoto ambil Gusti Allah sesuai dengan cita-cita saya. Dan ya, wis aku bendino tak ngelakoni kiai bendino utawa lek gak iso bendino wong aku jenengi nang pasar ya. Ya apa? Ijin nang kene bojoku. Dik ya apa? Lek Jumat iki bukae rada awan titik ae. Ya apa? Ya nirakati rek. Ngaten lho ya. Maca surat Kahfi, maca iki aja modon-modon engko deloken. Jam piro manjinge metune serenge serenge. Begitu metu langsung wis nang pasar. Langsung kita sarapan, langsung ngeten. Seminggu bisa. Dan kita tirakat ngeten iki mohon diberi petunjuk oleh Allah dalam melaksanakan, mengarungi, menjalani kehidupan ini supaya awak iki gak nabia-nabia dibimbing ambik Gusti Allah. Meskipun awak niki potongane koboi tapi lek mulih diperlakukan oleh Allah sebagaimana kiai. Lah ngoten nah. Kepingin sampean ya. Daripada dulu diceluk kiai, mulih diperlakukan sebagaimana koboi. Lah enak sampean nah ya. Ngoten Pak. Ditirakati ya. Dalam banyak kata ibadah-ibadah niku sing ditawarkan ambek Gusti Allah untuk kita itu menyelesaikan kemelut problematika dalam kehidupan ini melalui jalan-jalan itu mang ya. Walakinna aksarohum la ya'lamun. Tapi sayang menungso iku diwarai balak balik tetep gak gelem ngerti ae. Lek wis karepe ya karepe. Lalek kula kali panjenengan niku lek wis duwe karep-karepe dikandani ambek Gusti Kanjeng Nabi apa sing ngandani kita cangkemi sing elek ngoten ya. Kadang-kadang ini hadis Rasul tapi yang menyampaikan niku krana cangkeme kaken goro mari gak diterima. Ya. Ya kita niku husnudzon mawon nang kene Gusti Allah nggih ya. Allah banyak yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ngeten kata-kata. Ya. Walakinna aksarahum la ya'lamun. Mereka enggak mau mengerti. Jadi negosi Allah ana ngene surat Ar-Rum. Ya'lamuna dhahiral hayatid dunya. Sing ngerteni cuma kehidupan dunia. Sehingga apabila donyone iku mangkene coba suregep nang ngene Gusti Allah. Koyo dicoba. Tapi begitu dicoba anake gak iso ngaji. Anake kok keluar dari ahli sunnah direken wis biasa. Sing penting arek iku mang iso mandiri, iso gawe omah dhewe, iso nyambut gawe daripada melok tahlil tok tapi gak sugi. Lah ini semuanya dihitung ana ngene donya. Wahum lekne wong iku mang kuwabe dikaitkan dengan dunia anil akhirati tentang kehidupan akhirat qafilun lali. Iya, lali. Padahal Allah Subhanahu wa taala dawuh, "Huwallazi khalaqas syamsa diyaan." Gusti Allah niku ndamel srengenge niku supadosa nyinari, nerangi tenggene sampean kabeh meme-memean sing teles cekne dadi garing, ya. Dan lain sebagainya, Pak. Wal qamara munira. Gusti Allah dadekno rembulan itu bersinar. Iya. Yeah. Wa kullan lali kula niki. Walladzi ja'ala syamsa diya awwal qamara munira. wa qaddarnahu manazila. Lan wis tak kei tugas srengenge kon kudu jalani kene, iki dalanmu. Bulan iki ngene kon kudu ngene. Kula apa Gusti Allah nugasno srengenge ambek rembulan kongkon mlaku-mlaku kongkon istiqomah gak oleh geser. Litak lamu supaya kon menungso ngerti. Ngerti apa? Ada desinina ing jumlahe itungane ta taun. Wal hisab dan ngitung. Cara Jawa ne kon cek ne ngerti. Wis pirang taun kon ana ngene do donya. Lek wis ngerti kari pirang taun kontrakmu. Iya. Mari ngono itu ngen totalen. Totalen. Kon iki dikei umur sakmene wis akeh ta sangumu gawe ana akhirat iku mang. Nanti tak sampean ngoten. Paling sing diitung awak iki umur sakmene lagi sakmene duwe anak sakmene. Mari ngono donyaku sakmene digowo ta donyone. Nen digowo ta? Mboten. Mari ngono itungen duduk kula kali sampean nggih mboten. Totalan bentahun mboten. Totalono. Lek kula kali sampean gak notal diwarahi Gusti Allah. Awalam nu ambirkum. Kon biyen nak wis tak kei umur cukup ta. Ma umur ia tadzakkaro fihi man tadzakkaro. Umur iku mang lek kon gawe tobat dadi apik kon. Iya. Yeah. Ake wong sing menyempatkan diri berpikir, zikir akhire dadi apik. Dudu iku to. Waja'akumun nadhir. Balak-balik kon iku ditekani ambek wong sing meringati. Gak tau blas iki. Lah kon gak tau blas ya apa sih? Kon duwe untu lho biyen mangan jagung lah enak ta. Nggih ta? Sak niki umpama sampe dikai jagung tedas ta. Tak wis ngrungokno ah. Iki peringatan. Wa fi anfusikum peringatan ana nggene awakmu iku apala tak kira. Peringatan yang ada diri kita, peringatan yang ada di sekitar kita supaya apa? Kon lek ning lumpuk-lumpukno donya kon ngene mari ngono kena angin puting beliung entek kabeh. Kon iki cek ni gak tapek kerasan ana donya. Cek ni kon iki bener-bener madep nang ngene Gusti Allah. Cek ni kon iki mangerti bahwasannya kehidupan dunia ini adalah mazra'atun, sarana untuk bekerja mencari sangu yang sebanyak banyaknya. Min mazari'il akhirah, untuk kehidupan di akhirat. Lalu kalau kalian sampai nonton gini kuburan itu wis gak enak, ya gak enak terus. Teko kalau kalian sampai dijejek, ya sama wawasnya dijejek. Coba wawasnya dijejek, singgitan nanti kalau kalian sampai, gak bisa. Tidak berkutik sudah dijejek itu. Lalek kula kali sampean niku wau urip gini akhirat ana gini kuburan ditakoni kenal takoni iki nggih kenal niki lak Kanjeng Nabi ya. Nabi ngomong ngene to Muhammad tuh awake mboten nggih ya. Malaikat gawani pisan kate nggugang ngene tek ditangi reka Kanjeng Nabi Muhammad macam-macam iki biasa ngaji Ustaz Ahmad iki. Oh nggih mboten ya kaget perlu rangkin kene iki. Nggih semerat. Sapa? Muhammad. Muhammad. Ya wis. Dal, nggih ya. Ale garo. Sapa sih iki? Ngoten. McTyson. Jare malaikat McTyson dapurmu, aku lek tuku McTyson dijejer. Salah wae dijejer. Wahum anil akhiratihum ghafilun. lupa dengan kehidupan akhirat. Begitu dasarnya direken remeh dai. Lho Gusti Allah ngekeki bencana iki sampean cekne gak kerasan. Ngoten lho. Artine gak kerasan niku cek gak nemen-nemen siapno gawe akhirat. Tambah ono ngene tambah nemen are. Iya. Yeah. Muka-muka mawon ki aku lo kali sampean ditulung ya Gusti Allah. Tertarik ngoten lho. Untuk menjawab kesulitan dunia ini kita tertarik dengan tawaran iki Gusti Allah. Dawuhne Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qa'ada fi musallahu. Sopo sing gelem lungguh ana panggonane salate. Khina yansarifu min salati subhi. Nalikane rampungi mari sembahyang subuh. Assalamualaikum, assalamualaikum. Tepancet ana masjid. Cuma ngadep ngetan rono, nggih ya. Ana ngene kono ngantuk. Ya, ngantuk. Lek dijak nyutur dhuwit, belum. Kula lek sampean nggih me padha. Padha doyan sego ning ya. Oleh dek iku mang pancet ana panggene sembahyang. Hatta yusabbiha sampai dek iku mang salat sunat rakaatain duha rong rakaatai salat duha la yakunu illa khairon oleh dek iku mang ngenteni metune srengenge gak ngomong-ngomong kecuali omongan api kalimatut thayyibah istighfar selawat dan lain sebagai di sampean sambat nang Gusti Allah Gusti kula wayahe nyambut gawe wingi niku lho kula mboten berhasil wingi sakniki Gusti kata Indomaret minimaret kula niki ya napa ya sakniki Gusti kata saingane ngoten ya gile sampean gak ono saingan lebih sugih. Ya Allah Gusti, napa kira-kira anak kula niki kula belajari ngeten iki saged lan terus ngoten. Ya. Supaya napa kula kali tertarik untuk zikir. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullah. Nirakati anak, nirakati bu, bojo nirakati sembarangan. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Dibaca ping 100. Kula niki Gusti tidak ada apa-apa. Kula nata ngeten ngene wis ono. Gak kuat pikir iki Gusti. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Bareng ngono maca selawat. Nggih. Yeah. Yo napa tiyang lekne gelem ngoten niku jarene Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ghufira lahu khotoyahu, maka Allah mengampuni semua dosa dan kesalahannya. Wa in kanat aksara min zabadil bahri, meskipun banyaknya itu melebihi dari banyu segara tiga irin. So mari ngono dioprak-oprak ngene untuk edok sundul langit. Iya yeah. Lule sampean delok langit utawa delok ngeten iki penuh untuk seneng ah. Sumpek. Iya. Yeah. Wong delok napa? Ake kabut ae sumpek lho. Ngono iki lho. Disepuro ambek Gusti Allah. Urip sampean niki dientengno ambek Gusti Allah meskipun banyak problematika. Seneng ngeten lho. Ngono iki ngene tenang ae bisa. Ngeten lho. Wong ana jerakane kok repot ngoten lho. Ono ngene gak wedi ana bekinge. Bekinge sapa? Gusti Allah. Awak wis lapor nang Gusti Allah. Jare Gusti Allah, "Yo, entenono lek kalah sak niki mene kon tak anteni. Mene ono akhirat kon ngoten." Iya. Terus. Rawahu Abu Dawud. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi la'an ajlisa ma'a qaumin, seumpama aku iki ditakdirno ambek Gusti Allah mari subuh iku mang iso gawe kumpulan ambek jamaah masjid. Umpama niki terjemah lak ngoten nah. Ya diterjemahno sing pas ae sampean. ulah apa melaku-melaku golek kepiye-piye ambek ketan duduk. Jare Kanjeng Nabi, umpama aku ditakdirno iso lungguh ambek jamaah subuh. Ulah apa lungguhno yadzkurunallaha azza wa jalla. Untuk bersama-sama kita itu saling membantu. Lek ijin nak ngantuk ah, lek bareng-bareng iso gak ngantuk. Nggih. Yeah. Kapan min sholatil asri ila antaghruba syamsu. Marini sembahyang asar sampai surupi serngenge. Lho niki wonten sing nglakoni seminggu sepisan. Dan terjamin sinten niku torekate Syekh Ahmad Tijani. Lekne wong melok Tijani, lekne Jumat niku sembahyang asari dipepetno ambek salat maghrib. Seminggu sepisan tirakat. Nglakoni hadis niki kepingin mewujudkan bener ajarane Kanjeng Nabi ku, aku kate dikei ngeten. Ngaten lho ya. Dadi kok biasa to umpama jam 4, manjinge jam piro? Jam 6 kurang seperempat. Jam 5 WIB kait sembahyang asar. Krana apa? Lek jam 4 kesuwen, pala-pali ngene ngene ya opang-opang ya. Jarene Kanjeng Nabi, umpama aku iki ditakdirno ambek Gusti Allah iso mari sembahyang asar niku gawe kumpulan dur sampe magrib maca-waca-wacaan ahabbu ilayya. Ngono iku mang luweh nyenengno aku min aqtaqasama niatan min waladi Ismail daripada aku dikei soge mari ngono soge kumang tak gawe tuku budak dari keluarga Nabi Ismail kemudian tak sodakono. Aku lebih bangga daripada saya diberi dunia pada waktu niku kula dikei soge sak bangil tak kongkon antri nang omaku tak bawa petok wong siji oleh 1000 tak bangil. Jare Kanjeng Nabi sik seneng nyenengno Gusti Allah sik luwe apik ngoten. Artine apa? Lek kula kali sampean gelem nglakoni niki diberi kekayaan sebagaimana kekayaan koyok ngoten atine sugi. Iya. Lah lek kula kali sampean pribadi utawa awak kula kali sampean mampu menerima uang atau donya sing kaya ngono dikeki sak niki ambek Gusti Allah. Syukur gak berubah. Engko mari dikeki wis sugih. Mari be, mboten ya. Wis hasil, durung mati wis hasil. Buyar maneh, lak kaya korun riko iki kan. Ya. Berkane Gusti Allah gak kok kuwi kaya korun. Kepingine apa? Begitu kamu merasakan kenikmatan ibadah, terus nikmat ibadah sing dimaksud Gusti Allah ngoten. Ya. Terus napa niki? Attaqallahu riqabana minan nar. Yang kedua, kula kali sampean dikei suki dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan dibebaskan dari api neraka. Ya. Lek sampean niru torekote Tijani ya sing ben Jumat. Aku gak iso. Yo sampean pilih mosok seminggu repot corek sekali-kali. Janjinya Gusti Kanjeng Nabi wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi ku lek ning ngomong gak syukur ceplos ana sumbere. Sumbere jare Gusti Allah. Lek sampai nuntut Kanjeng Nabi, nuntut Gusti Allah. Dan Allah tidak akan mengecewakan Nabi, pasti diberi oleh Allah. Wa ghufira dzunubana. dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita wa khotoyana. Ya. Pungkasane niki Kiai Musonef sing ngarang kitab niki ndongaaken kula kali sampean. Jarene sing nyarai kitab iki, sing ngarang kitab iki mempunyai keistimewaan. Apa keistimewaane? Dungane iku akeh diijabahi ambek Gusti Allah bagi mereka yang membaca dan mendengarkan kitab ini. Dee, dungane napa? Dungaaken kula kali panjenengan aslahana ma fasada min a'malina. Muga-muga Gusti Allah bagusi kelampahan kula kali sampean sing durung tepak. Allahumma amin. Wa taqabbalaha lan muga-muga jarene sing aran kitab niki wong sing ngaji kitab iki sing rungokno yo oleh ngaji kumang diterima ambik Gusti Allah. Oleh Gusti Allah nrimo niku mang boten krana kok amal kula kali sampean, hanya dengan kemurahane Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Faslun utawi iki pasal bab liyo niki. Bab napa? Bab sholatu tatawwu'i, bab sembahyang sun. Nah, kalau tadi mari wiritan-wiritan dipungkasi dengan sholat sun. Jadi kula kali sampean iki tirakate ana loro. Lek ne iso bendino. Gawe sapa? Wong sing kaya wak kamilan ngene lho. Kan wis gak nyambut gawe ya, tapi oleh pensiunan to. Ngene lho ya. Ana masjid, wis aku gak metu-metu wong wak kamilan gak kondotan ya. Ya. Dik, aku kate nang masjid geno kopi. Ngoten lho ya, sak tremos. Gaya apa? Gawe kanca-kanca kuwi lho maca darusan bareng gawe kopi. Ngoten nggih ya. Ngoten. Gawe sing gelem sing gak gelem ya wis ya ngoten nak. Nirakati apa? Nirakati masjid e. Cekne wong iki mang mlebu masjid sing sandali elek, atine elek, metune api. Engko pas sampe sandal elek ijol sandal api ya gawe oleh, Pak. Ya nglakoni niki wau. Engko lek ne seminggu pisan ta apa duwe waktu sembayang asar utawa mari sembayang asar kula kali sampean durung mlebu kene marono sampe maghrib niat tirakati ngamalno ngeten iki nggih ya. Muga-muga kula kali sampean ditulungi ambek Gusti Allah. Apa yang akan kita berikan kepada anak-anak kita lek ne gak tirakat koyo ngene? Jari ini Gusti Kanjeng Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Tobroni, ma nahala walidun waladahu. Ga ono pawe wong tuwa nanggene anak. Abdola sing luwe utomo. Lek kon kepingin ninggali anak, tinggalan yang berharga dapat menyampaikan cita-citana min adabin soleh. Tidak ada lain kecuali didik belajari istiqomah ibadah. Sampai delok tak? Kenapa seorang Luqman, orang biasa seperti kula kali panjenengan, sampai dia itu diangkat derajatnya jadi nabi, diangkat derajatnya jadi wali? Karena apa? Gusti Allah ngandani pesennya ya apa? Ya bunaya nak, aku cuma pesen nang gini kon. Akimi sholat tak titip no nak na yo nang gini kon. Kapan kon urip ono diae penggawean uropa toyo opo koyo opo ae urip nu sing gati sing ajek sing merhatek no sembah ya. Lek ni iso nak, lek ni iso. Iki wis wayahe sembahyang. Ayo istirahat. Ya tutup Ustaz gak anu. Lho lek sampean iku mang tutup durung wedi entek kok jam 12 tutup toko. Ayo rek sembahyang. Meskipun gak bendino ya seminggu bisa. Cekne apa? Kita menjadi ini orang menjadi yang bijak sana. ya bunaya akibis sholat nak urip yo opo ae nok ndiae perhatekno sembayang sempat noko nang masjid jamaah dadi yo subune tok lek kon nganggur prei yo limang waktu ngoten lek iso niki sing dipesenno mbek Nabi Luqman. Ya bukan kula kali sampe lek tingkepan kokon mau Luqman juk lanang mboten. Nilai-nilai inilah yang ditanamkan. Wa'mur bil ma'ruf wanha anil mungkar. Lek kon bermasyarakat tulung kumpul wong sing api-api meskipun setitik. Wanha anil mungkar dono lek iku barang kemungkaran meskipun sing mikuti masih banyak. Wasbir ala ma'asobat kon olehmu menjalankan sholat mengikuti kebenaran menjauhi kejahatan apapun yang terjadi dalam kehidupan ini kamu menjalankan tiga tugas ini sabaro apa yang kau temukin dalam dunia niki supaya kula kali sampean dadi niku. Kapan kula kali sampean tidak memberikan didikan terhadap anak-anak kula kali seperti demikian, mereka akan menuntut. Lari kau wis ngerti ngono Pak, jaman sakniki lho jaman internet. Lah ngoten nah. Kula kali sampean iki lho, kula kali sampean. Jaman cilik-cilikan kula kali sampean biyen, mari maghrib ku ana sing keluyuran ta? Gak ono. Kabeh ngaji. Kuabe ngaji. Kuabe. Terbangan nang kono kuabe melo. Lho kula kali sampean yang ditempa, yang dididik dengan didikan gitu mengalami zaman kaya ngene. Luntur kok. Nggih menon. Nggih napa mboten? Mendanio anak-anak kula kali sampean sing sak niki-niki tidak kita berikan kesempatan untuk ngaji. Untuk mendengarkan dan mengenal hadis Nabi. Apalagi sejarah Nabi. 10 tahun kasih apa? Jadi korban. Tanggung jawabnya siapa? Tanggung jawabnya bapak. Kena apa? Kon bian gak kon murui. Nggih Gusti ribut les. Kuatir gak lulus. Ngeribut sekolah. Kuatir gak jadi sarjana. Lek wis gak dadi sarjana gak iso nyambut gawe, kuatir melarat, kuatir mati, padahal sudah dijamin ambek Gusti Allah. Ya Allah, akeh salah ilmu ngono awak iki istighfar, dirubah secepatnya mumpung kula kali sampean mempunyai kesempatan. Sebanyak selangkah apapun walladzina jahadu fina, orang-orang yang berusaha untuk menjalankan meraih keridhaan aku lanahtian lahum subulana, pasti akan saya berikan jalannya meskipun belum sampai tapi itu sudah diterima. Iya, diterima. Nggih, balik maning ya. Koyok kula kali sampean dipun paringono sregep ambek Gusti Allah ngaji, muga-muga Gusti Allah nyempurnakno pertolongan iki kula kali sampean dipun paringono sregep semangat untuk kepingin nglakoni oleh ngaji. Wa akhrajalan riwayataken sopo Ahmad, Imam Ahmad wa Turmudi an Abi Umamata. Kala jauh sopo Abi Umama. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma adinallahu li abdin. Gusti Allah itu tidak memberikan izin terhadap seseorang. Gusti Allah iku gak nulungi nang sijine wong. Gak ngerentek nonang adine wong, gak memudahkan seseorang afdola untuk melaksanakan sesuatu afdola yang lebih utama, lebih berharga, lebih mulia min rok'ataini, selain menjalankan dua rakaat. Artinya ngeten, Pak. Lek kapan kula kali sampean iku ditakdirno ambek Gusti Allah iso ringan, mari sembah, mari adus wudu lak ngeten. Mari wudu kok kula kali sampean dikeki kerentek ambek Gusti Allah. Sembayang rong rakaat wudu. Berarti sampean itu diberi sesuatu yang amat berharga di sisi Allah. Alhamdulillah awak iki dicadirno Gusti Allah iso salat sunnatul wudu. Ngoten ya. Kula kali sampean kadang-kadang lek ne iso sembayang duha iku wis biasa. Tapi lek ana kanca iki mang iso nyambut gawe sik pirang taun. Dodol cilok. Orang tahu gak tak nak tuku motor, masya Allah. Yo, boy, ngoten heran. Ya, kula wingi lho ndelok dodol bakso. Gledek ngeten. Mari ngono dikeki payonan ana ngarepe tokone Cina, selangkah lebih maju daripada tokone Cina. Duwe motor Avanza, new Avanza. Berhasil rek wong iki turung, Pak. Ya, lek sampean iku mangkok ditakdirno Gusti Allah, padahal kon iku wong repot. Nyabut gaimu ngene, kok sik kobere sembayang sunah. Lho, itu termasuk sampean diberi sesuatu yang amat berharga untuk menjaga dunianya. Ngoten lho. Ya. Au aksara min rakaataini atau lebih banyak lek dikeki rong rakaat itu sudah luwe-luwe. Apalagi kula kali sampean bisa ngelakoni lebih dari dua rakaat. Ya. Mbo sembayang qobliyah ba'diyah, alhamdulillah rek awak mang tangine rodok gak kerinan nang masjid sehingga bisa salat qobliyatas subuh. Alhamdulillah rek awak mang maghribi rodok gak telat. Sehingga ugi waktu nea dan maria dan aku iso sembahyang. Itu lebih baik. Suatu yang luar biasa. Lelek kapan kulo kali sampean sudah diberikan, ditakdirkan bisa menjalankan sholat sunat dua rakaat. Jarene Gusti Kanjeng Nabi. Ya. Wa innal birra la yudarru fauqa ra'sil abdi. Maka nafis sholat selama kulo kali sampean mengerjakan sholat sunnah itu gak leren-leren. Gusti Allah niku memberikan sesuatu yang baik. Seumpama kulo kali sampean diberitahu, dijelaskan oleh Allah ono kaji hati sembahyang, mari ngono ditutup nang kilo kiriman teko Gusti Allah sate beras ini sama didelok nang ngene. Moro sik aja nyambut gawe sampean nang donya. Yakin gak ono buka toko. Yakin pisan. Lah lha wis gak ono buka toko opo artine ono donya? Lho, ngene lho. Inilah kebijaksanaane Gusti Allah. Lah lek kula kawe sampean ngerti leng rong rakaat itu lebih baik daripada dunya. Ojo lakonono, ojo koyok nglakoni wong sing gak ngerti. Lho, sampean iki lho ngerti jamaah kene. Ahli ngaji kok kita sia-sia kok podo-podo kula kali sampe ngrebut donya lak kliru padahal Nabi iki melihat dengan jelas ya Allah koyo ngene ya Gusti Allah murahe lek kapan ana wong sembahyang sunat iki koyo ngene masya Allah Nabi ku tidak bisa mensipati mosok Kanjeng Nabi goro iya lek Mahmud sing ngomong iya paling lek Mahmud ngomong ngono iku pancen anu lek Kanjeng Nabi mboten. Saya tidak ingin kalian ini cuma kalian jadi Gusti Allah mendapatkan dari Allah niki lho semangati Kanjeng Nabi ditutupno ya Allah eman eman eman ngoten to lah kula kali sampean balik maneh lek ne umpama iku mang sing diketokno niku mang dhuwit atusan ewu ya Allahu Akbar ketok semono mau gebrojok ngeten ya apa disuweno si doan ya sembayang tas beter terus watusan to ya kena gericikan ya jangan balik-balik salam ya dua rakaat itu menurut yang dijelaskan oleh Nabi, yang diperlihatkan oleh kepada Nabi, digerojok pulau kali sampean. Ya. Nek diterus nangguni sawah, diterus nang biji maun ya. Muga-muga donga dinunga nggih Pak, donga dinunga ya Allah, muga-muga dipun paringana sregep ngaji, sampean tulungi sampean sepurna saged sregep kiat nglakoni oleh ngaji. Lan muga-muga sregep niki dipun srumerambaken ditularno nang kene keluarga kula kali sampean, anak bojo tangga kabeh. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa ja'alna minar rasyidin. Ya rabbana atarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina taubat taghsili kulla hauba wastur lana al-aurati wa aminir rawati واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل صول صلى وسلم ربي عليه عد حبي وآله وصحبه إداد تنت صنبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله رب العالمين.